والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد termasuk waqad akhbara Allah Ta'ala fi kitabih, itu di halaman 415 bagi yang pakai kitab At-Ta'liq wal Bayan. Nah, fadhal baca Nugraha. Fadhal. Tadi pagi udah baca belum? Yang tadi yang belum baca. Nah, kasih Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad akhbara Allah Ta'ala fi kitabih bi taubati 'ibadihi al-mu'minina was-solihina wa maghfiratihi lahum. Wa thabata fi sahihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhula ahadul jannata bi 'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Wa hadha la yunafi qawlahu ta'ala fil qur'ani kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Fa inna rasula sallallahu alaihi wasallam nafa ba'al muqabalati wal mu'adalati wal qur'anu athbata ba'as sababi. Wa qawlu man qala idha uhibbu allahu abdan idha ahabba idza ahabballahu 'abdan lam tadurruhu adz-dzunubu ma'nahu annahu idza ahabba 'abdan alhamahu at-taubata wal istighfara falam yusirra 'ala adz-dzunubi wa man dhanna anna adz-dzunuba la tadurru man asarra 'alaiha fa huwa dhalun mukhalifun lil kitabi was sunnati wa ijma'i salafil ummati bal man ya'malu mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarahu wa innama ibaduhu al mamduhuna humul madhkuruna fi qawlihi ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal kadhimin al-ghayd wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wa man dhanna anna al-qadara hujjatun li ahli adh-dhunubi fa huwa min jinsil musyrikina alladhina qala Allah ta'ala 'anhum sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wa la aba'una wa la harramna min syai' qala Allahu ta'ala raddan 'alaihim kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Naam. Baik, perhatikan. Waqad akhbara Allah Ta'ala fi kitabih bi taubati ibadihi salihin wa maghfiratihi lahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang taubat hamba-hambanya yang saleh, dan Allah mengabarkan tentang ampunan yang Allah berikan kepada mereka. Wa sabata fi sahih, dan telah valid dalam kitab as-sahih, ya, itu sahih Bukhari, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda lan yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga ahadun ya bi amalihi, seorang tidak akan masuk surga karena amalan dia. Qalu wala anta ya Rasulullah, para sahabat bertanya, demikian pula dengan anda wahai Rasulullah, engkau juga tidak bisa masuk surga dengan amalan anda? Kata Nabi, wala ana, demikian pula saya pun juga tidak bisa masuk surga karena amalan. Illa ayyataghammadin illa ayyataghammada niyallahu birahmatin minhu wa fadlin. Ya, melainkan jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Ya. Baik. Keterangan ini dikomentari oleh Syekh Shalih Fauzan, ini Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Al-jannatu 'azimatun wa ghaliyah, yang namanya surga itu besar, mahal. Ya. La tudraku bil a'mal, enggak bisa digapai cuma dengan amal aja, kata Syekh Shalih Fauzan. Wal a'mal mahma balagat laisat samanan lil jannah. Amal itu gimana pun dia hebatnya, dia bukanlah menjadi penebus harga yang cocok buat nebus surga. Karena yang namanya di surga itu kata Rasulullah, li anna fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basyari. Karena yang namanya di surga itu adalah sesuatu hal yang enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, enggak pernah terbesik di kalbu seorang pun. Kalau ada yang mengatakan bidadari di surga cantik kayak begini, enggak ada. Ya, kalau kita melihat ada wanita yang paling cantik di dunia, di surga lebih dari itu. Maka yang paling cantik di dunia itu, bahkan yang paling jelek di surga pun enggak ada, karena kayak dia enggak ada. Bukannya kita bilang yang paling cantik di dunia jadi paling jelek di surga, enggak ada, yang kayak dia enggak ada. Bukan levelnya. Susu, nah, susu di surga enggak kayak susu di dunia. Walaupun maknanya sama, karena Nabi sudah katakan mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terbetik di kalbu anak Adam. Wali annaha daimah la tafna wa la tazul, karena yang namanya surga itu daimatun, dia always. La tafna, tidak fana, wa la tazul, tidak akan hilang, abadi. Falaysa amalu ibni Adam samanan lil jannah wa innama huwa sababun lidukhul jannah, kata Syekh Shalih Fauzan. Amal anak Adam itu bukanlah harga untuk menebus surga, namun dia cuma sebab untuk masuk surga. Ya. Taib. Wa illa law anna Allah hasabahu ala taqsirihi wa ala al-khalal alladhi yaqa' minhu lama dakhala al-jannah. Masyaallah. Karena kalau Allah seandainya menghisap si hamba tadi, walaupun dia banyak amal, tapi Allah menghisap kelalaian dia, kekurangan dia. Allah menghisap khalal dia, kesalahan-kesalahan dia yang ada pada dia, yang dia terjatuh ke dalamnya, tentu dia tidak akan bisa masuk surga. La sara min ahli nar, ya dan bila. Tentu dia akan jadi penduduk neraka walau amalnya banyak. Lakinna Allah bi rahmatihi adkhalahu al-jannata. Fala yaghtarru al-insanu bi amalihi aw yasik min amalihi. Namun karena rahmat Allah, Allah masukkan dia ke surga. Maka seseorang jangan tertipu dengan amalnya, jangan kepedean dengan amalnya. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan, lan yadkhula ahadun minkum al-jannah bi amalihi. Seorang pun di kalangan kalian tidak akan masuk surga ya dengan amalannya. Ya. Karena amal itu cuma sebab, bukan penebus. Allah berfirman, udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Ba'nya itu ba' sababiyah. Udkhulu al-jannata bima kuntum ta'manun. Masuklah kalian ke surga dengan amalan yang kalian dahulu kerjakan. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di sini al-ba as-sababiyah, laisat ba'ul 'iwad. Dia ba' sababiyah. Ya, bukan ba' pengganti. Jadi kalau amal pengganti surga, bukan, dia cuma sebab. Masuk surga karena rahmat. Karena kalau mau hitung-hitungan, tadi kata Syekh, seandainya amal kita banyak, kita ini makhluk yang salah, makhluk yang pelupa, makhluk yang berdosa, kulubni Adam khata. Setiap anak Adam kan salah, gitu kan. Setiap anak Adam pasti berdosa. Nah, kalau Allah hisab, masuk neraka juga. Ya. Kayak kita ini, amalan kita apa sih? Hah? Taruhlah kajian. Belum tentu diterima. Dosa pasti diterima. La ilaha illallah. Hah? La ilaha illallah. Dosa pasti diterima. Terus mau masuk surga pakai amalan apa? Ya udah harap rahmat aja. Kita beramal aja. Semoga dengan kita beramal Allah merahmati. Ah, gitu aja udah. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, mana lagi tadi? Ya. Li'annal amal laisa samanal jannati mahma balagha aljannatu a'zamu min dhalika hadha min nahiyatin. Ini dari satu sisi nih, surga itu mahal walaupun amal itu banyaknya kayak apa? Surga lebih besar daripada amal. Ini satu sisi. Wa min nahiyati tsaniyah, dan sisi yang lain, annal amala ya'tari naqsun katsirun. Yang namanya amal diiringi kekurangan yang sangat banyak. Wa khalalun katsirun. Ya, penyakit yang banyak, kesalahan yang banyak. Wal insan la yuzakki nafsah walakin la yaqnatu min rahmatillah. Memang seseorang enggak bisa dia mensucikan diri dia, tapi dia enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Wala yatrukul a'mal. Jangan dia sampai juga tidak beramal. Dia mesti tetap beramal. Ya. Wa yaqul, dan dia menyatakan innallaha in kana Allahu kataba li al-jannah sa'adkhuluha wa in kana lam yaktubha falisa bihasirin. Walau amiltu hadalah yajuz, kata Syekh. Ya waliyatu billah. Jangan sampai dia ngomong kalau memang Allah sudah takdirkan saya ke surga, ya udah saya masuk surga. Walaupun kalau Allah tidak takdirkan saya masuk surga, ya saya enggak bisa masuk surga walaupun saya beramal. Nah, ini enggak boleh kayak begini. Bal yaf'alu sababa, dia mesti melakukan sebab-sebab masuk surga adalah amal. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Baknya itu bak sababiyah. Masuklah kalian ke surga dengan sebab yang kalian dulu amalkan. Hei, barakallahu fikum. Dia mesti mengamalkan sebab masuk surga itu apa? Amal saleh. Falladzi la ya'malu lan yadkhulul jannah. Orang yang enggak beramal enggak akan masuk surga. Amaladzi ya'malu fahada yadkhuluha bi rahmatillah. Ada orang yang beramal kalau dia masuk surga dengan rahmat Allah. Al jannah la tudkhulu illa bi amalin saleh. Nah, surga tidak dimasuki kecuali dengan amal saleh. Fahada dalilun ala annal insan la yuzakki nafsah. Ini juga jadi dalil bahwasanya seseorang enggak boleh tertipu merekomendasikan diri dia sendiri. La yaqtar bi amali. Jangan ditertipu dengan amal dia. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Bal ya'tabir nafsahu muqassiran fa yastaghfirullah. Dia mesti anggap diri dia itu orang yang penuh kelalaian, kelupaan. Wa yatubu ilallah. Nanti Allah akan memberikan ampunan dia, dia bertobat kepada Allah min hadza taqsir, dari segala macam kealpaan ini. Ya. Amma inna ajaba bi amalihi wastakthara amalu. Ya, adapun orang ya, fa innahu la yastaghfiru wa la yatubu. Adapun orang yang ujub, ya, in ujiba bi amalihi, dibuat ujub oleh amalannya. Ya. Wastakthara amaluhu. Ya, amalnya banyak, dia dibuat ujub oleh amalnya, maka dia enggak akan beristighfar. Dia enggak akan bertobat. Nah, kita beramal cuman sadari. Ya. Dengan amal ini bukan penebus surga. Surga itu mahal, surga itu azim. Amal kita enggak ada apa-apanya. Kalaupun amal kita besar, pertama, belum tentu diterima. Yang kedua, kalau di mukabalah dibandingin sama dosa kita, banyakkan dosa kita. Amal belum tentu diterima, dosa cash diterima. Ya, Allah musta'an. Nah, ini mesti diperhatikan ini. Kemudian tadi mana lagi tadi? Itu keterangan Syekh Shalfozan, saya sengaja saya bacain semuanya ya di At-Ta'liq wal Bayan karena bagus faedahnya. Menerangkan dari perkataan Syekhul Islam di atas. Ya, kemudian kata Syekhul Islam, wa hadza la yunafi qaulahu ta'ala, dan kita apa? Seorang masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat, ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah karena dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Ya, pada hari-hari yang lalu. Perhatikan di sini, far Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam nafa ba'al muqabalah wal mu'adalah wal Qur'anu asbata ba'as sabab. Ini belajar bahasa Arab nih ya. Baca buku Al-Furqan, enggak ngerti bahasa Arab repot juga. Entar enggak ngerti ini ba' sababiyah apa. Nah. Nah, kata Ibn Taymiyah rahimahullah taala, ya, karena huruf, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya nafa, menafikan ya ba muqabalah, ya, fa inna Rasul nafa ba al muqabalah wal muadalah, ya, itu menafikan ba muqabalah muadalah, artinya huruf ba yang ada timbal balik setimpal gitu. Wal Quran asbata ba astab sabab. Sementara yang ditetapkan oleh Al-Quran adalah ba sababiyah. Ya, yang ditetapkan oleh Al-Quran adalah ba sababiyah. Perhatikan kalau di ayat tadi kul wasrabu hani'an bima aslamtum. Bima aslamtum, makan dan minumlah. Ya. Bima aslamtum. Dengan nikmat karena amal. Ini kan di surga nih. Wahai penduduk surga, makan dan minumlah dengan penuh nikmat. Karena ya, apa yang telah kalian lakukan di dahulu, di hari-hari yang lalu di dunia. Ya, Syaikh Shalih Fauzan menerangkan zahiruhu bima aslaftum ya dulu ala annal jannah tudkhalu bil amali shalih. Ya, ini zahirnya seakan-akan menunjukkan bahwasanya orang yang surga itu dimasuki karena amal soleh, karena dan ba di sini ba iwad. Kata Syekh walisa kadalik, bukan demikian. Al ba laisat ba ba al iwad. Wa inama ba sababi asbab fakhot. Itu bukan ba ba iwad, pengganti. Kalau amal gantinya surga, bukan kayak gitu. Itu dipahami oleh Mu'tazilah. Nah, Ahlus Sunnah meyakini itu ba sababiyah. Kalau Mu'tazilah mereka punya akidah istihqaq muqabalah. Kalau seorang beramal Allah mesti kasih surga. Seorang berlaku dosa Allah mesti kasih neraka. Makanya mereka enggak kenal namanya tahta masyiatillah bagi ahlul kabair. Ini orang Mu'tazilah. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Nah, itu Rasul menafikan ba muqabalah dan muadalah. Ba muqabalah itu baul iwad. Ya. Baul iwad pengganti itu muqabalah. Sedangkan ba muadalah fal a'mal la yu'adilu al jannah wa la yuqabiluha. Ya, itu ba muadalah dan ba muadalah itu namanya ba muqabalah adalah ba iwad dan muadalah. Artinya timbal balik. Kalau beramal gantinya surga. Itu keyakinan Mu'tazilah. Ya, mengenai kalau mengomentari ba ini dengan ba muqabalah. Fal a'mal la yu'adilu jannah. Yang namanya amal itu enggak sebanding dengan surga. Walau yuqabiluha bukan tandingannya. Wa innamal jannatu fadlun minallah walakinnal amala as-saliha sababun lidukhuliha. Ini diterangkan oleh Syaikh Al-Fauzan. Ya, surga itu karunia dari Allah, namun amal saleh sebab masuk surga. Ya, wal Quran asbata ba' sabab. Yang ditetapkan dalam Al-Quran ba' sababiyah di ayat ini maupun ayat sebelumnya. Bima kuntum ta'malun, ya, dan juga ayat ini bima aslaftum. Ini kan di surga ini. Allah berfirman kepada ahlul jannah kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, fahada tafsir qaulihi ta'ala bima kuntum ta'malun. Bima aslaftum fil ayamil khaliyah itu. Dengan apa yang kalian amalkan, dengan apa yang kalian kerjakan di hari-hari dahulu di dunia, wahai ahlul jannah. Ya. Anna dzalika innama huwa min babi isbab la min babil iwad. Wa hadza yadullu ala anna al-insan bihajatin ila al-istighfar wa ila at-taubah mahma amila min al-amali shalihah fa innahu la yastaghni anil istighfar wa taubah wal iksar min dzalika. Shalih Fauzan menerangkan. Ya, ini bahwa yang demikian huruf ba itu ba sabab, bukan ba iwad, bukan ba muadalah muqabalah. Dan ini menunjukkan bahwasanya seseorang dia membutuhkan istighfar dan taubat. Walau banyaknya amal yang dia kerjakan, ya, enggak cukup. Ya, dia mesti membutuhkan istighfar dan taubat dan memperbanyaknya. Ya, kita balik lagi ke pernyataan Ibnu Taimiyah di Al-Furqan. Wa qawlu man qala, dan ucapan orang yang menyatakan idza ahabballahu abdan lan tadurruhu adzunubu, jika Allah mencintai seorang hamba maka dosa-dosa tidak akan memudaratkan dia. Ya, maka dia buat dosa aja enggak apa-apa, dosa enggak ngaruh karena Allah cintai dia. Maknahu idza ahabba abdan alhamahu at-taubah wal istighfar, itu maknanya, bukan maknanya dia bebas. Ya, bukan maknanya dia bebas melakukan apa saja, tidak demikian. Maknanya adalah jika Allah mencintai hamba yang maka dosa tidak memudaratkan dia, maknanya apabila Allah mencintai hamba maka Allah akan mengilhamkan, memberikan taubat kepada si hamba supaya si hamba mau bertaubat, beristighfar kepada Allah. Ya. Sehingga tidak terus-menerus melakukan dosa. Ya. Falam yusirra ala dzunub. Ya, sehingga dia tidak terus-terusan melakukan dosa. Enggak seperti yang dipahami orang-orang sufi sesat. Kalau ya, Allah mencintai hamba, maka dosa tidak akan memudaratkannya. Ya enggak apa-apa. Emangnya di Ahlul Badar? Ya, Ahlul Badar aja dicambuk Umar ketika dia ya minum khamr dengan mengatakan, "Loh kan Allah berfirman kepada Ahlul Badar, isna'u ya, qad ghafartu lakum, isna'u ma syi'tum qad ghafartu lakum, lakukan. What do you want? Apa yang kalian mau?" Ahlul Badar, "Qad ghafartu lakum. Aku telah ampuni kalian." Ya, Ahlul Badar aja ada yang minum. Ya, dicambuk sama Umar. Dicambuk. Ya. Itu siapa kemarin? Adik iparnya Umar lagi. Ya. Omnya Abdullah dan omnya Hafsah. Adik istrinya Umar. Nah, barakallahu fikum. Nah, Syaikhul Fauzan menerangkan, "Idza ahabba 'abdan lan tadurruhu dzunub, li'annahu idza ahabba waffaqahu litaubah wal istighfar." Hada makna, itu maksudnya. Ya, jika Allah mencintai hamba, maka dosa tidak akan memudaratkan dia. Maksudnya, jika Allah mencintai dia, hamba. Ya, ada orang yang menyatakan, "Udah cukup, yang penting iman di kalbu aja. Mau dosa kayak apa, maksiat kayak apa, enggak mudarat." Ini banyak nih menjangkit orang-orang awam bahkan yang enggak ngaji. "Kenapa Mbak enggak pakai jilbab? Yang penting hatinya." Jadi enggak dosa, Mbak? Enggak, yang penting hatinya. Yang penting iman di hati. Ini Mbak irja, murjiah. Padahal dia enggak ikut kajian-kajian Ustaz Murji'ah. Jadi Murji'ah. Jadi Murji'ah tanpa sadar mbak-mbak itu. Padahal enggak ikut kajian Ustaz-Ustaz Murji'ah. Enggak ikut kajian Ustaz-Ustaz Jamiah. Enggak ikut daurah Syekh Murji'ah, enggak ikut ya. Enggak pakai jilbab mau daurah. Diusir dah. Ini pendapat batil. Balil ma'asi tadurul mu'minin, bahkan maksud memberikan mudarat buat kaum mu'minin. Yang namanya iman yazid wa yankus yankus bil maksiat, kan begitu. Iman berkurang dengan maksiat. Kalau maksiat dia berkurang iman, lu gimana nya enggak apa-apa. Kalau melakukan pembatal keislaman, ya copot iman. Enggak ada iman lagi, karena iman itu dengan maksiat berkurang. Nah, ini juga pertanyaan buat hadirun. Ya. Kalau melakukan pembatal keislaman enggak kafir, terus imannya gimana? Berkurang atau gimana? Apa tetap konstan, stabil seperti sedia kala? Kalau dia mengatakan berkurang, berarti maksiat dong. Bukan pembatal keislaman dong. Kalau dia mengatakan stabil, kufurlah dia. Ayo, apa itu? Bingung. Ujung-ujungnya, tapi ana condong kepada pendapat Ustaz pula, Syekh pula. Ya, mana lagi tadi? Qad yu'adzabuna bin nar yaumil qiyamati wa hum mu'minun bisababi ma'asihim wa dzunubihim. Ya, banyak orang yang diazab di neraka pada hari kiamat padahal mereka beriman disebabkan maksiat dan dosa mereka. Ya. Wa qad yabqauna bin nar huddatan tawilah, mereka tetap berada di neraka selama sekian waktu. Yuhtaraqun, mereka dibakar di neraka. Tsumma yukhrajun, baru dikeluarkan. Wa aidan almasa'ib allati tahsul fid dunya 'alal mu'minin ma annahum mu'minun. Juga berbagai musibah yang menimpa kaum mukminin di dunia padahal mereka beriman. Dalla 'ala annal ma'asi, annal ma'asi tadurru. Ini menunjukkan bahwasanya maksiat itu memberikan mudarat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan tangan kalian. Wal ma'asi tadurru fid dunya wal akhirah wa la yamhuha anil mu'minin illa istighfaru wat taubatu. Namanya maksiat memberikan mudarat di dunia dan di akhirat. Enggak ada yang menghapusnya dari mukmin kecuali taubat dan istighfar. Ya, kecuali taubat dan istighfar. Ini yang diterangkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Ya, jadi keliru mereka mentafsirkan tadi. Kalau Allah mencintai seseorang, dosa tidak akan memudaratkan dia, akhirnya terus-terusan dosa. Allah cinta sama saya, Allah cinta sama saya. Dia kan wali, dia kan wali. Palamu peang, itu kan. Tau peang? Hah? Kalau orang kampung saya dulu begitu. Bocah, gak paham gitu. Sok tahu, yang penting Allah cinta sama saya. Gak memudaratkan. La ilaha illallah. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Wa man dhanna anna dhunuba la tadurru man asarra 'alaiha. Ini ya. Fa huwa dhalun mukhalifun lil kitabi was sunnati wa ijma'i salafil wal ummati. Nah, siapa yang menyangka bahwa orang yang berterus-terusan di dalam dosa, ya, siapa yang menyangka bahwa dosa, bahwasanya dosa tidak memudaratkan orang yang terus-terusan di atas dosa, maka dia orang sesat, menyelisih Quran, sunnah, ijma' salaf dan ummah. Kita bacain lagi nih ya, taliknya ya. Indonesianya aja kali ya, biar cepat terjemahannya. Ya. Soalnya udah mau juhur ya. Juhur jam berapa, Suyudi? Hah? Taliknya bagus soalnya, ya. Wa man dhanna adzunuba la tadur, itu. Siapa yang menyangka dosa tidak memberikan mudarat, Syaikhul Fauzan ini mengatakan, ya. Yusyiru ila murji'ah. Ini mengisyaratkan kepada murji'ah ini. Yang mereka menyatakan mukmin itu maksiat enggak memberikan mudarat. Sebagaimana kafir, ketaatan enggak memberikan manfaat buat orang kafir. Kita katakan betul, orang kafir ketaatan enggak bermanfaat buat dia. Namun yang namanya mukmin, kemaksiatan bermudarat pada dia. Oleh karena itu kita melarang perbuatan maksiat, kita membenarkan perbuatan taubat dan ketaatan. Kenapa? Ya, demikian. Karena kalau enggak itu ya memudaratkan mukmin dosa tadi. Ya, mereka juga mengatakan pembatal keislaman enggak memudaratkan. Ya, mukmin. Bujanda enggak kafir lah bujanda. Boleh kafirkan dia, kepalanya ada syubhat. Kepala Abu Janda bukan syubhat, ya, kelabang. Bukan syubhat lagi itu. Allah musta'an. Mesti ulama. Yang mana ulamanya? MUI? Bukan. Siapa? Syekh. Enggak ada yang kafir, nunggu syekhnya dulu datang. Pengalah zina kafir? Enggak kafir. Nunggu dulu ulama. Tanya ke syekhnya yang datang ke Indonesia. Enggak boleh ngapirin pengalah zina. Nah, sama baik. Aduh, Allah musta'an. Ya, bahaya nih, fitnah irja. Man asara 'alaiha, siapa yang terus-terusan di dosa, maka mengatakan itu enggak apa-apa, fahuwa dhalun, maka orang ini sesat, menyelisih Quran sunnah ijma' salaful ummah. Ya, Syaikhul Fauzan menerangkan, karena Al-Quran sunnah keduanya menunjukkan bahwa orang yang berdosa melakukan maksiat, maka ini memberikan efek negatif bahaya kepada seorang mukmin. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tuh perhatikan. Apa saja yang menimpa musibah kalian, maka itu disebabkan ulah tangan kalian. Ya, ulah tangan kita, musibah dunia dan akhirat. Tangan kita melakukan dosa dapat musibah dunia akhirat. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat ketika di peperangan Uhud, ya, mereka ya, terjatuh ke dalam maksiat. Satu maksiat. Maksiat yang ada pada sebagian mereka, yaitu para pemanah yang mereka ditugaskan oleh Rasul di gunung. Ya, di gunung Ruman. Ya, di gunung Rumah. Ya. Dan Nabi SAW menyatakan, La tatruku al-jabal sawa'an intasarna au huzinna. Jangan kalian tinggalkan gunung, apakah kita ya, menang atau kita dikalahkan. Ketika yang di bawah menang, khalafu wa nazalu minal jabal. Mereka menyelisih perintah Nabi, mereka turun. Nah, akhirnya terjadi kekalahan buat kaum muslimin, bisa babi dunub, disebabkan dosa. Ya. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha kultum bihada. Kul huwa min indi anfusikum. Innallaha ala kulli syai'in qadir. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَلْقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Apabila maksiat, satu maksiat saja yang ada pada sebagian sahabat, itu menimpa semuanya di peperangan Uhud. Ya. فَفِي أَوَلِ الْأَمْرِ, di awal peperangan, kaum muslimin ditolong dengan pertolongan yang besar. Ya, melawan orang-orang kafir di perang Uhud tersebut. Maka tatkala, ya, para pemanah yang ditugaskan di gunung itu turun, ya, akhirnya kaum muslimin kaum kafirin mengepung, ya, mengepung mereka, ya, itu yang dikomandai oleh Khalid bin Walid waktu itu, Ini musibah yang ada pada kaum muslimin saat itu disebabkan satu maksiat. Allah berfirman, walaqad shadaqakumullahu wa'adahu idza tahussunahum. Ya, dan seterusnya. Ya, taib barakallahu fikum. Bal man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahkan siapa yang beramal dengan satu kebaikan yang sedikit saja, sebesar biji dzarrah, semut kecil hitam, dia akan melihatnya. Siapa yang beramal keburukan, walaupun sebesar biji dzarrah saja, dia akan melihatnya. Ya. Baik. Ini surah Al-Zalzalah ya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dia akan melihatnya. Nah, kalau keburukan akan memberikan mudarat buat dia, maka ini bermudarat, dosa. Wa innama ibadahu al-mamduhun. Wa innama ibaduhu al-mamduhun humul mazkuruna fi qouli ta'ala. Hamba-hamba Allah yang terpuji, mereka itulah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dara' wal-khayzimin wal-ghayda wal-afina 'anil nas. Ya, itu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ya menyukai orang-orang berbuat ihsan. Ya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'malun. Ya. Dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan dan juga mencintai orang-orang yang mengerjakan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya. Nah, ini panjang nih penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Wa man dhanna anna al-qadara hujjatun, ini udah dibaca belum? Hah? Nah, ini berdalil dengan takdir, ya. Dan siapa yang menyangka bahwa takdir adalah sebuah hujjah, argumentasi untuk para pelaku dosa, ya, sebagai apa namanya? Legalitas gitu, membenarkan, fa huwa min jinsil musyrikin, maka dia termasuk orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina falallahu fihim sayaquluna alladzina asyraku, ya, dan orang-orang musyrik akan mengatakan lau syaa Allah ma asyrakna, seandainya Allah menghendaki tentu kita tidak akan menyekutukannya, wala abauna wala haramna min syai, begitu pula nenek moyang kami dan ya kami tidak akan mengharamkan apapun. Ya. Nah, ini seperti orang-orang musyrik. Ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan Allah mengabarkan bahwasanya mereka menyatakan demikian, saya qulun. Kelak akan mereka mengatakan sa itu sin harfu tanfis ya, haifil mustaqbal. Sin di tanfis, mustaqbal qarib dalam waktu dekat. Maka Allah mengabarkan bahwasanya mereka akan menyatakan demikian. Wa qala ta'ala raddan 'alaihim, namun Allah Ta'ala membantah mereka. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Ya. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kalian kebukakan kepada kami? Ya. In tattabi'una illa dhann, yang kalian ikuti tidak lain hanya prasangka semata. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian ya kecuali hanya mengira saja. Qul, katakanlah, falillahil hujjatul balighah, ya, alasan yang kuat itu, hujjah balighah itu hanya pada Allah. Falau syaa la hadakum lajam ajmain, seandainya Allah kehendaki maka Allah akan berikan hidayah kepada kalian semua. Ya, lihat, perhatikan di footnote nomor 2, kan kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'suna, ya, maka mereka mendustakan para rasul dan kitab. Mereka berargumentasi dengan takdir. Ya, kenapa mereka syirik? Mereka berargumentasi dengan takdir. Ini nenek moyang Jabriyah musyrikun. Ya. Ya. Terus berikutnya. Walau kana qadar hujjatun la ahad. Udah dibaca belum? Cukup dulu ya. Udah mau azan zuhur. Wabillahi taufiq wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.